Kita baca dua hadis terakhir dari bab al-amr bil ma'ruf wa nahyi munkar. Hadis yang pertama hadis Ibnu Mas'ud, panjang tapi dhaif. Kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, as-salis asyar, hadis ke-13 dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahyi munkar dari kitab Riyadhus Shalihin, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israel, sesungguhnya awal mula masuknya naqs, celah kepada bani Israel, annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajul, ada seorang dari bani Israel bertemu dengan yang lain yang sedang berbuat maksiat. Fayaqulu, maka dia berkata, ya hadza ittaqillah, ya hadza ittaqillah, taqullah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wada' ma tasna', tinggalkan apa yang kau lakukan, yakni mengingkari kemungkarannya. Fa'innahu layihlulak, karena perbuatan tersebut tidak halal bagimu, yakni sedang berbuat maksiat, diingkari. Thumma yalqahu min al-ghad wahu ala halih, kemudian besok harinya dia bertemu lagi dalam keadaan masih dalam berbuat maksiat. Fala yamnahu dhalik an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Iya, tapi dia tidak terhalangi untuk mengingkari perbuatan orang tersebut, walaupun dia adalah teman makannya, teman minumnya, teman duduknya, sampai kemudian hilang kecemburuan pada Bani Israel, tidak ada lagi ingkar mungkar pada mereka, tidak ada lagi pengingkaran kepada orang yang berbuat maksiat. Falamma fa'alu dzalik daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتناهون منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون. Ya, ketika mereka sudah lagi tidak lagi kecemburuan pada mereka, tidak lagi ingkar mungkar pada mereka, mereka pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Iya, karena perbuatan maksiat mereka dan perbuatan melampaui batas mereka. Mereka dulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan. Kamu lihat kebanyakan mereka berwala kepada orang yang kafir, maka langkah jeleknya apa yang mereka persiap untuk diri mereka. Summa qala, kemudian Rasul berkata, kalla wallahi la ta'muranna bil ma'ruf, hendaknya kalian melakukan amal ma'ruf, wa la tanhaunna 'anil munkar, dan mengingkari kemungkaran, wa la ta'khudunna 'ala yadi dhalimi, hendaknya kalian ambil tangan orang yang berbuat zalim dan mengingkarinya, menahan dia berbuat kezaliman. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi aqra. Disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam sebagian kitab beliau, la ta'tirun 'alal haqqi aqra, ini maksudnya adalah takhirunnahu wa talzimunnahu bil haqq. Ya, kamu ilzam dia, kamu paksa dia, kamu harus tarik dia untuk menjauhi kemungkaran dengan al-haq. Wala taksurunna al-haq li qasra, atau layadribunna Allah bikulubi wa'adikum wala ba'id thumma layal'annakum kama la'anahum, kemudian Allah akan mencentang perenangkan di antara kalbu-kalbu kalian, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana melaknat Yahudi dan Nasara, ahli kitab, kan sebab tidak mengingkari kemungkaran. Tapi hadis ini dhaif, Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa hadza fi Daud wa lafdz Tirmidzi qala Rasulullah sallam lama waqa'at Bani Israil fil ma'asi, ketika orang Bani Israil terjatuh dalam perbuatan maksiat, nahathum ulama'uhum, dilarang oleh ulama mereka, walam yantahu, kemudian mereka tidak berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarabuhum. Ya, kemudian ulama Yahudi ini malah duduk-duduk dengan para ahli mungkar, orang yang berbuat kemungkaran, di majlis mereka, bermakan-makan dengan mereka, minum-minum bareng dengan mereka, tidak mengingkari kemungkaran mereka. Wadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Maka Allah pun cara berikan di antara hati-hati mereka. Wal'anahum, Allah melaknat mereka lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk wa kanu muttaqian, awalnya beliau bertarekan. Wa qala walladhi nafsi biyadihi ya hatta ta'turuhum al-haqqi atra. Hadis ini dhaif. Ya, cukup dengan apa yang terdapat dalam ayat terkait dengan ancaman orang yang meninggalkan ingkar mungkar. Apa itu? Yang pertama yang sudah kita singgung kemarin, bahwasanya adamu ingkar mungkar adalah min sifat ahli kitab. Tidak mengingkari kemungkaran di antara sifatnya orang-orang ahlu kitab. Iya. Yang kedua, ada mingkar mungkar itu akan menjadi sebab datangnya laknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Ada di sana Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa? Kanu la yatanahawna mungkarin. Karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran dilakukan. Yang pertama, sekali lagi, ada mingkar mungkar, tidak ada kecemburuan, tidak ada gairah, tidak ada semangat ingkar mungkar, itu ada sifatnya ahlu kitab. Dan yang kedua, ada mingkar mungkar sebab yang tersebab turunnya laknat. Kemudian hadis yang terakhir juga terkait dengan masalah kewajiban ingkar mungkar dan bahaya meninggalkannya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala Rabi Ashar yang ke-14, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, kata beliau, ya ayuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayah, wahai manusia, kalian membaca ayat ini, yaitu ayat Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang beriman, atas kalian diri-diri kalian, menyelamatkan diri kalian. La yadurrukum, tidaklah memudaratkan kalian, man dhalla, orang yang sesat, idza ihtadaitum, jika kalian mendapat hidayah dan mengamalkan hidayah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalian membaca ayat ini, iya, dalam satu ucapan yang lain beliau menyatakan, dan kalian letakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Maksudnya adalah sebagian orang memiliki syubhat. Iya, yang penting diri sendiri. Tidak ada kepedulian kalau mungkar dengan alasan yang penting diri sendiri. Silahkan yang lain sesat, yang penting diri sendiri. Kemudian berdiri ayat ini, maka diingkari oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalian baca ayat ini dan kalian tempatkan tidak pada tempatnya. Ayat ini bukanlah seperti yang kalian maksud. Iya, yang penting diri sendiri kemudian tidak ingkar mungkar. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'ul zalima, jika melihat seorang yang berbuat zalim, dalam satu riwayat, idza ra'ul munkara, kemungkaran. Falam ya'khudhu 'ala yadayhi, kemudian tidak memegang tangannya, tidak menghalangi dia perbuatan zalimnya, tidak mengingkarinya. Au syaka, maka sebentar lagi an ya'ummahumullah biqabi minhu, Allah akan meratakan ya kepada mereka semua iqab darinya. Ya. Ini yang pertama terkait dengan kemarin sudah kita bacakan ancaman. Ya, meninggalkan ingkar mungkar adalah sebab uqubah 'amah. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian dari fitnah, dari ukhubah yang kalau sudah datang, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa orang-orang berbuat zalim saja, tapi menimpa yang berbuat zalim dan yang mendiamkan kezalimannya, yang berbuat maksiat dan yang tidak mengingkari perbuatan maksiatnya. Ini di antara sebab yang membahayakan, yang mengancam adalah ketika tidak ada kecemburuan, tidak ada remungkar, sebab yang tersebab ya datangnya ukubah yang amah, merata kepada semuanya. Yang kedua, ayat ini menunjukkan tentang kewajiban yang remungkar. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, karena di antara wujud ihtida' seorang mendapatkan hidayah dan mengamalkan hidayah dari ingkar mungkar. Di antara hidayah, huda minallah adalah kewajiban ingkar mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Di antara bentuk ihtida' adalah iqamah al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang ketiga, justru ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggalkan kemungkaran, ya kemungkaran qad yadurru al-ghair, kemungkaran seseorang bisa bermudarat kepada yang lainnya, ya ketika yang lain mendiamkannya. Jadi itu adalah pemahaman sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika membaca ayat ini beliau menerangkan hadis, ya justru ketika seorang, jika satu masyarakat mendiamkan perbuatan maksiat, mementingkan diri sendiri dan tidak mengingkari, ini yadurruhum, iya akan datang ya qaballah subhanahu wa ta'ala kepada mereka semua. Madrasin ikhwan billah rahiman rahimakumullah, ada faedah berikutnya, ya pentingnya memahami nas-nas Al-Quran wa-Sunnah sesuai dengan muradullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup memahami Al-Qur'an dengan bahasa semata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ketika itu di masyarakat beliau para sahabat, para tabi'in, para fusaha, orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Iya, yang tentunya secara arti tahu mana ayat-ayat ini adalah artinya ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, atas kalian diri kalian, layak dulu kemang dalam ilah tadi itu. Ternyata ada orang yang keliru perempatannya. Kenapa? Iya, karena tadi Al-Quran itu harus dipahami dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan caranya melalui paham para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.